بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita yaitu pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada bab adab al-yatim, adab terhadap anak yatim, yang mungkin pada pertemuan yang lalu ana lupa ya, tidak menanyakan apakah ada yang menghafal dua hadis sebelumnya. Naam, ada yang hafal dua hadis sebelumnya? Hadis Abdurrahman bin Abi bin Abza, kun lil yatimi kal ab rahim. Kemudian ucapan Asma bin Ubaid kepada Ibnu Sirin. Naam, ada yang hafal? Afaki, hafal? Arman, hafal? Lupa? Sudah hafal tapi lupa? Khairan insyaallah. Kenapa? Yang panjang perkataannya Daud, hafal? Nah, taib. Yang setelahnya isna' bihi ma tasna'u bi waladik, nah, hafal? Taib, ini ada yang hafal ya berarti. Naam. Taib. Pada pertemuan yang telah lalu telah dibaca oleh akhuna Zidan hadis Shumaisah atau athar yang datangnya dari Shumaisah Al-Atakiyah yang di beliau menukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Telah kita jelaskan perawi daripada hadis ini, baik itu Muslim. Siapa Muslim di sini? Norman, Muslim siapa? Ahmad bin Ibrahim. Kemudian Syu'bah, yani atalna ala Syu'bah. Ya, telah dibahas kemarin panjang lebar tentang Syu'bah. Siapa yang bisa menjelaskan secara ikhtisar, secara ringkas tentang Syu'bah? Artinya bisa dikatakan kajian yang telah lalu semuanya isinya tentang Syu'bah. Ya, isinya kajian sepenuhnya tentang Syu'bah. Ya, siapa yang bisa menjelaskan secara ringkas tentang Syu'bah? Nah, Muhammad Sa'di. Jelaskan namanya dulu. Namanya siapa, kunyahnya? Syu'bah bin Hajjaj. Kunyahnya Abu Bistam Al-Ataki. Tayyib. Kemudian seorang ahlul hadis, apa julukan ulama tentang beliau? Julukan Imam Tsauri Amirul Mu'minin fil hadith. Ya, Amirul Mu'minin fil hadith. Maksudnya apa? Hah? Karena luasnya keilmuan beliau di bidang hadith. Ternyata tidak ada yang mendahului beliau. Ya, di dalam ilmu hadith. Ya. Bahkan di antara mereka ya, menjadikan hadis-hadis yang diambil dari Syu'bah dijadikan buku khusus. Ya. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis dari Syu'bah menjadikan buku khusus tentang hadis yang diambil dari Syu'bah. Artinya yang seperti ini jarang. Ya. Yang seperti ini jarang. Kemudian beliau adalah panutan kedua di dalam menolong orang lain. Na'am la syak. Contohnya Naam. Siapa beliau yang himarnya mati? Sulaiman bin Mughirah. Ya. Sulaiman bin Mughirah menangis karena kehilangan keledainya, disampaikan kepada Syu'bah, kemudian diberikan berapa beliau membeli himar tersebut. Ya. Kemudian panutan di sisi mana lagi? Hudzaifah. Hudzaifah Abu Man. Abu siapa? Abu belum ada kunyahnya. Bisurah, segera. Ya. Sebelum dikasih julukan sama orang lain. Segera dikasih nama kunyah. Yang lain semua segera dicari. Ya. Sebelum dikasih julukan, julukan-julukan yang jelek. Maka segera dikasih kunyah. Biasakan ya Abu Abdillah. Ya, demikian kana salafuna salih. Naam. Ya Allah, Hudzaifah, panutan di bidang apa? Ahmad Rafi. Sama sekali. Hah? Enggak ingat sama sekali. Depannya Ammar. Hah? Satu aja. Satu sudah disebut tadi sama Muhammad Sa'di. Hah? Panutan di bidang nah, Ahmad Yono. Khidmah apa? Khidmah seorang guru, khidmatul muallim. Ya. Apa yang dikatakan beliau? Arman Abu Man. Abu belum ada juga. Segera besok dicari. Naam. Apa yang dikatakan Syu'bah? Barakallahu fiik. Ya. Maka beliau membudakkan dirinya kepada satu orang saja yang beliau ambil hadis darinya. Ya, ini contoh. Ya, contoh di dalam khidmah al-muallim. Ala kulli hal, beliau adalah qudwah di dalam perjalanan hidup beliau, Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam al-Ataki. Tayyib. Tayyib, naqra' marratan ukhra. Naam. Riyan, baca. Ya Allah. Haddatsana Muslim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Berkata Shumais al-Adakiyah, dzukira adabul yatim 'inda Aisyah, disebutkan adab tentang anak yatim di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkata, aku memukul yatim hatta yanbasit. Aku memukul anak yatim sampai yanbasit. Yanbasit ya, kata dasarnya adalah inbasata, yanbasitu inbisatan, yang artinya bermacam-macam ya, bisa diartikan bergembira ya, senang, bisa dikatakan perpanjangan atau perluasan. Namun asalnya sebagaimana dikatakan Ibnu Faris alaihi rahmatullah, dari kata basata, yang dimana kata tersebut mempunyai satu makna, yaitu menunjukkan al-imtidadu syai, yaitu perpanjangan sesuatu. Ya, ini asalnya. Jadi apa yang dimaksud? Yang dimaksud jelaskan ulama, yang dimaksud dengan inbisat di sini adalah inbitah. Ya, yaitu jatuh ke bumi, jatuh ke bumi. Aisyah memberitakan bahwasanya aku memukul tim jika dibutuhkan untuk dipukul, ya, sampai anak yatim tersebut jatuh. Dan bisa dimaknai senang, ya, bisa dimaknai senang. Artinya sampai anak yatim tersebut senang. Kenapa senang? Karena dia diperlakukan sebagaimana anak sendiri. Ya, ketika memukul anaknya maka anak yatim pun dipukul. Ya. Orang tua sering terkadang memukul anaknya. Artinya bukan sesuatu yang menyelisih syariat. Memukul anak dalam rangka takdib, dalam rangka mendidik mereka sehingga mereka mempunyai adab, menjadi anak yang beradab dan berakhlak yang baik. Ya. Terkadang beberapa anak tidak bermanfaat kecuali dengan pukulan. Ya, kecuali dengan pukulan. Namun barakallahu fikum, al-asl ya, hukum asal daripada tarbiyah, daripada mendidik anak, baik itu anak yatim ataupun anak sendiri. Artinya kita sudah selesai dari pembahasan anak yatim. Artinya intinya di sini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kepada kita, jadikan anak yatim itu sebagaimana anakmu. Dan diantara adab terhadap anak, terkadang dibutuhkan untuk dipukul. Begitu juga kepada anak yatim. Ya, begitu juga kepada anak yatim. Namun di sini yang kita jadikan pokok pembahasan kita terkait dengan hadis ini, yaitu al-asl fit tarbiyah ar-rifq. Ya, hukum asal di dalam mendidik adalah dengan berlemah lembut. Ya. Dengan berlemah lembut. Ini adalah hukum asal, ya. Diterapkan hadis-hadis, begitu juga ayat-ayat yang terdapat di dalamnya perintah untuk kita senantiasa bersikap lemah lembut. Mungkin sudah kita ambil pada beberapa bab daripada Al-Adabul Mufrad. Ya, kewajiban kita untuk berlemah lembut kepada siapa saja, termasuk kepada anak. Begitu juga anak yatim. Ya, begitu juga terhadap anak yatim. Namun barakallahu fikum, terkadang memang dibutuhkan ad-dharb. Dibutuhkan untuk kita memukul anak sehingga mereka beradab, ya, sehingga mereka beradab. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan muru abna'akum atau auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian dengan salat. Wahum na'usaba, ketika mereka usianya 7 tahun. Ya. Wadribuhum 'alayha li'ashir, li'ashir. Wadribuhum 'alayha li'ashir. Dan pukullah anak-anak tersebut ketika mencapai usia 10 tahun tidak mau salat, maka diperintahkan untuk memukul. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka pada usia tersebut. Dari hadis ini ya dijelaskan oleh para ulama terkait dengan salat, maka tidak boleh dipukul kecuali pada usia 10 tahun. Kecuali pada usia 10 tahun. Namun selain salat ya, selain salat, maka para ulama menjelaskan diperkenankan bagi kita untuk memukul anak ya. Walaupun tidak sampai 10 tahun, walaupun di bawah 7 tahun. Ya, untuk apa? Untuk mendidik mereka sehingga mereka terbiasa dengan perkara-perkara yang baik, awalnya dengan pukulan, karena dengan ucapan tidak masuk ke mereka, maka dipukul, mereka takut sehingga mereka akan terbiasa. Maka diperbolehkan yang seperti ini, sebagaimana yang dikatakan Aisyah, inni la adribul yatim, aku memukul anak yatim sampai jatuh. Artinya ketika memukul sampai jatuh berarti pukulannya keras. Ya. Pukulannya keras. Maka di sana disebutkan oleh para ulama ada syaratnya. Itu tadi tidak dipukul ya, kecuali telah sampai kepadanya inzar, peringatan. Ya. Sampai peringatan kepada sang anak enggan untuk apa? Untuk melakukan apa yang diperintahkan, maka di sana pukulan pun ditegakkan. Ya. Dengan syarat tidak boleh memukul wajah. Ya, tidak boleh memukul wajah. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam, la tadribul wajh. Janganlah engkau memukul wajah, wala tuqabbih, dan jangan menjelekkan, artinya fulan diolok-olok, kamu jelek, enggak, dilarang. La tadribul wajh, jangan kau mukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menjelekkan. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah memboikot kecuali di rumah, itu kepada istri. Fa, dari hadis ini terdapat larangan memukul wajah, maka kita pun mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga di antara syaratnya yaitu pukulan yang tidak membekas sampai terluka ya. Dharb ghair mubarrih. Pukulan yang tidak membekas. Rasulullah SAW menyatakan itu kepada istri-istri, wadribuhunna, pukullah mereka dharban ghairu mubarrihin, dengan pemukulan yang tidak membekas. Artinya tidak membekaskan luka ya, tidak membekaskan luka. Keras pun tidak ada masalah sampai jatuh sebagaimana dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Namun itu tadi kita harus kontrol ketika memukul anak. Fa al-khulasah ya, ringkas kata, hukum asal di dalam tarbiyah adalah rifq wal lin, berlemah lembut. Kita tidak bersikap hulu. Ya. Tidak bersikap hulu sebagaimana mereka-mereka yang hulu di dalam memukul, sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit ya. La, didahului dengan nasihat, didahului dengan peringatan, atau tidak bermudah-mudahan. Ya, sebagaimana bermudah-mudahannya orang zaman sekarang, sedikit-sedikit apa? Dilaporkan polisi. Mukul anak-anaknya sendiri. Ya, di negeri-negeri kafir anak punya hak ya untuk melaporkan orang tuanya. Nas'alullah as-salamah ya. Dilaporkan polisi. berdalih dengan undang-undang apa? Undang-undang apa namanya undang-undangnya? Perlindungan anak. Ya. Abadan ya, kalau mereka mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh terbaik ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam mendidik anak-anak mereka ya. La ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Bersikap tengah. Bersikap tengah sebagaimana yang telah kami sampaikan. Di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana ihtimamnya salafus saleh, ihtimamnya orang-orang terdahulu ya, aslafuna salihun, di dalam adab dan akhlak ya. Dari mana? Dzukira adabal yatim 'inda Aisyah, disebutkan adab dan akhlak kepada anak yatim di sisi Aisyah. Kemudian Aisyah pun menyatakan yang disampaikan di dalam athar ini. Kemudian barakallahu fikum, di sini di dalam hadis ini terdapat ihtimamnya para sahabat tentang tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan anak, baik itu anak yatim ataupun anak sendiri ya. Maka pada kesempatan yang sedikit ini ya, kami ingin mengingatkan diri kami dan para hadirin antum sekalian yang duduk di sini tentang tarbiyah ya, tentang tarbiyah terhadap anak-anak antum dan anak-anak kita semua ya. Tentunya anak barakallahu fikum merupakan nikmah azimah yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala dan bisa mendapatkan dosa. Sekaligus anak merupakan apa? Hibah. Demikian Allah Subhanahu wa taala istilahkan, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukura. Allah menghibahkan kepada siapa saja anak-anak perempuan dan kepada siapa saja anak-anak laki-laki, sampai pada akhir ayat. Nah, syahidnya Allah menggunakan istilah hibah pemberian. Hibah adalah atiyah bi ghairi iwad, yaitu pemberian yang tidak diharapkan untuk dikembalikan, dibalas. Ya. Namun ketika kita sadar anak adalah merupakan pemberian Allah, hibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan. Karena terkadang ya, anak ini menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian ini fitnah, ujian, ibtila, ujian bagi kita. Dalam konteks yang lain dikatakan anak-anak ini mabkhalah, majbana, yang menyebabkan bapaknya pelit dan takut ya, takut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sebab anak. Allah Subhanahu wa taala juga mengibaratkan anak-anak ini ya, terkadang mereka bisa menjadi musuh. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum ma'aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ketika kita tidak pandai-pandai di dalam mengarahkan dan mentarbiyah mereka. Ya. Dan mereka akan menggeser. Menggeser kebiasaan kita yang tadinya biasa berzikir, yang tadinya kita biasa melakukan ibadah kepada Allah, maka akan sedikit-sedikit ketika kita tidak mau istiqamah dan betul-betul sabar di dalam mendidik mereka, akan mempengaruhi apa ibadah kita. Ya, mempengaruhi ibadah kita. Oleh karenanya Allah menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan anak-anak kalian dan harta-harta kalian sebab lalainya kalian dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Syahidnya apa? Anak bisa melalaikan kedua orang tuanya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ya. Sebaliknya ketika kita memperbaiki tarbiyah kepada anak-anak kita, maka merekalah yang akan terus mendoakan kita. Dan dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung sebagai jariah yang terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Di dalam Sahihain, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda dari hadis Abu Hurairah, Rasul menyatakan, "Idza mata ibnu Adam, jika meninggal anak Adam, in qata'a amaluhu illa min thalat." Terputus amalnya kecuali dari tiga perkara. Ya. Di antaranya yang disebutkan adalah waladun salih yad'ulah. Di antaranya adalah anak salih yang mendoakannya. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Anas, tujuh golongan yang terus mengalir pahalanya setelah wafatnya seseorang dan dia berada di kuburnya, disebutkan di antaranya adalah anak yang soleh yang memintakan istighfar untuk orang tuanya. Ya, maka ketika kita memperbaiki tarbiyah anak-anak kita, dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka sebab masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu barakallahu fikum, usi nafsi wa iyyakum, kami mewasiatkan diri kami dan antum sekalian untuk memperbaiki tarbiyah, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Jangan diharap kalau kita punya kebiasaan jelek, kemudian kita kepingin anak-anak kita baik. Ya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan semangat di dalam melakukan kebaikan sedini mungkin. Namun ketika sang anak menyaksikan kedua orang tuanya di dalam bertutur kata, ya, anak pun akan mengikuti. Ketika orang tuanya berlemah lembut di dalam berkata-kata, anaknya pun akan demikian. Ketika orang tuanya rajin beribadah, maka anaknya pun akan demikian pula. Ya. Jadi kiat yang pertama dan paling utama, ya, yang pertama dan paling utama adalah memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah tidak menyatakan selamatkan keluarga kalian. Namun yang didahulukan oleh Allah siapa? Qu anfusakum. Selamatkan diri-diri kalian terlebih dahulu. Perbaiki Anda. Perbaiki diri Anda. Kemudian baru keluarga kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat di dalam ayat yang lain, ya, berfirman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama aladnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan, kami pun akan ikutkan, kata Allah, anak keturunan mereka. Wa ma alatnahu min amalihim, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amal soleh mereka, orang tuanya. Akan diikutkan keimanan, ketika masuk surga pun akan masuk surga diikutkan. Ya, dan tidak dikurangi sedikit pun dari orang tuanya. Jadi perbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki anak-anak kita. Kemudian barakallahu fikum, bagi yang belum menikah, ya, ya dipilih-pilih orang tua. Ya, ketika kita diperintahkan untuk memperbaiki diri kita, maka jangan sampai kita salah pilih orang tua untuk anak-anak kita dengan akhlak yang jelek, ya. Dengan akhlak yang jelek. Jangan kita bermudah-mudahan kemudian insyaallah kalau perempuan ya ikut nanti insyaallah biidznillah. Iya kalau ikut. Lah kalau antum yang ikut sama yang perempuan atau sebaliknya, ya. Maka carilah orang yang baik, ya. Carilah orang yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tunkihul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ya, karena empat hal. Artinya apa? Manusia ini memilih calon pasangan wanita karena empat hal. Yang pertama karena hartanya, limaliha. Ya, karena hartanya. Ada orang yang mencari pasangan karena dia orang kaya, ya. Kemudian yang kedua, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ya. Dia pokoknya cantik. Ya, pokoknya cantik. Ada yang ketiga, wali hasabiha, karena keturunannya. Oh, ini golongan ningrat, ya. Raden Fulan bin Fulan, anaknya kerajaan ini, kerajaan itu, darah biru, ya. Kemudian yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik. Ya. Kepingin selamat, pilihlah yang agamanya baik. Bukan yang cantik, bukan yang keturunannya baik. Ketika dapat tempat-tempatnya walhamdulillah nikmat dunia. Ya. Nikmat dunia. Namun ketika kita tidak ada pilihan lain kecuali ini, ya. Ya, kita milih satunya cantik tapi tidak ada agamanya. Akan kerepotan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana Anda kepingin punya anak yang baik kalau Anda salah pilih istri atau suami? Ya. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, kata Rasulullah. Jika datang kepada kalian wahai para bapak, orang-orang atau kaum lelaki yang kalian ridho terhadap agamanya, artinya dinnya baik. Dinnya baik. Maka dan akhlaknya pun juga baik. Kata Rasulullah, fazawwiju, nikahkan. Jangan masih tanya-tanya kerja apa, Mas. Ya. Agamanya baik. Fazawwiju. Ya. Akhlaknya baik, agamanya baik. Ya. Yang penting dia mau berusaha, ya. Saat ini belum bekerja, tapi sedang proses pencarian. Artinya jangan pernah takut rezeki, ya. Karena kita tidak dituntut oleh Allah untuk mencari apa? Mencari rezeki. Yang dituntut adalah takwa. Yang dituntut adalah takwa. Namun kita juga tidak boleh melalaikan, ya, di dalam mencari dunia karena ini yang mendukung, ya. Cuman bukan itu prioritas utama. Jadi ketika ada orang yang baik maka bersegeralah, ya, bersegeralah. Jangan sampai salah pilih, gampang nanti dididik pelan-pelan. Ya, ini yang bahaya. Berapa banyak, ya, kaum laki-laki bahkan dari kalangan para ulama yang tersesat karena wanita, yang tersesat karena sebab istrinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang diantara kiat yang penting, diantara kiat yang penting adalah banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, terutama ketika akan berhubungan dengan keluarga. Ya, maka dicontohkan kita berdoa Bismillah, ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang membaca doa tersebut, fa diberikan anak qudhiya lahul walad lam yadhurru, maka tidak akan memadharatkannya, tidak akan merusak. Ya, artinya ini diantara sebab, diantara sebab kita diberikan keturunan yang baik, anak keturunan yang berada di atas agama Allah. Kemudian diantara kiat yang penting, ya, di dalam tarbiyatul aulad, di dalam pendidikan anak-anak kita, yaitu semangat di dalam menegakkan sunnah apapun yang diajarkan di dalam Islam. Ketika kita punya anak, maka kita terapkan diantaranya adalah aqiqah dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah pentingnya, beri nama dengan nama yang baik. Apakah pengaruh-pengaruh? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, anna lil asma'i ta'thiran fil musammayat. Sesungguhnya pada nama-nama ada pengaruh dari yang diberi nama. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya, wal musammayat ta'thirun ala asma'i. Begitu juga yang diberi nama pengaruh dari nama-namanya. Di dalam apa? Fil husni wal qubh. Dari baiknya dan jeleknya, mudahnya dia, ringannya dia atau beratnya dia, pengaruh, ya. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan anjuran, ya, sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman, ya. Begitu juga pada beberapa hadis di antaranya lemah dan sebagiannya hasan, ya, diperintahkan kita memberi nama dengan nama anbiya dan seterusnya. Namun sebagian yang dhaif, ya, ala kulli hal, sebaik-baik nama adalah yang terdapat penghambaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diberi nama dengan nama yang baik. Oleh karenanya Rasulullah SAW merubah nama sebagian sahabat, dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salama. Di zaman sekarang subhanallah banyak di antara manusia yang ingin viral, kemudian diberi nama anak-anak mereka dengan nama, ketika musim-musim pandemi ada corona-coronanya, ya. Akan ada yang namanya syaitan. Subhanallah, ada. Ternyata ada. Diberi nama syaitan, iblis, apalagi jahannam. Nas'alullah as-salama. Ini karena apa? Dampak daripada kejahilan. Ya, dampak daripada kejahilan. Beri nama dengan nama yang baik. Kemudian bitali langsung kita kalau bisa menetapkan nama kunyah untuk anak-anak kita. Ya. Menetapkan nama kunyah. Rasulullah SAW menyatakan, ya Aba Umair, memanggil Aba Umair, ya, dengan nama kunyah, memberi nama kunyah, memberi nama kunyah kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Ya, ala kulli hal. Ya, kemudian barakallahu fikum, kami ingatkan, dan ini adalah yang terpenting, ya, yang terpenting sebagai senjata kita para aba dan ummahat, senjata bapak dan ibu, adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita keringkan lisan kita dari doa, mendoakan anak-anak kita. Mungkin anak kita yang mondok di tempat yang jauh, kita doakan mereka, kita doakan kebaikan. Semoga diberikan pemahaman di dalam agamanya, semoga dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, semoga dimudahkan untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Jangan pernah kita lalai dari mendoakan anak-anak kita. Ya, sebagaimana para anbiya, mereka mendoakan anak-anak mereka, di antaranya Nabiullah Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, berikanlah aku darimu ya Allah anak keturunan yang baik. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, mendoakan anak keturunannya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, berdoa, beliau takut, beliau khawatir anak-anaknya, anak keturunannya terjerumus pada kesyirikan. Ya, yang dimana kesyirikan ini adalah azam zulm, kezaliman yang paling besar. Ya, wa akbaril fasad, dan fasad kerusakan yang paling rusak dan kejelekan yang paling jelek adalah kesyirikan. Maka beliau berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Maka doakan kita, doakan anak-anak kita. Ya, jika bisa jadikan marah kita sebagai doa bagi mereka. Ya, jadikan marah kita sebagai doa. Jangan dikata-katai, ya. Jangan dikata-katai. Jadikan marah kita sebagai doa untuk mereka. Allah yahdi, ya. Contohnya. Artinya ketika menyatakan ini, anak tahu kita sedang marah. Namun marahnya kita sebagai doa. Allah yahdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Ya. Jadikan marah kita sebagai doa. Maka ini senjata kita. Allah senang ketika hambanya berdoa kepada Allah, karena Allah sendiri yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Allah senang hambanya yang terus meminta kepada Allah, minta terus agar anak kita menjadi anak yang bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarganya dan juga keumuman kaum muslimin, bagi bangsa dan negaranya. Ya, terus kita doakan mereka. Kemudian barakallahu fikum, yang juga tidak kalah pentingnya dan mempunyai pengaruh yang amat sangat besar, yaitu biasakan mereka belajar al-aham fal-aham, yang terpenting bagi mereka, diantaranya tauhid, ajarkan tauhid kepada mereka, ajarkan adab al-islamiyah, adab dan akhlak Islam, ajarkan kepada mereka bertutur kata yang baik, ajarkan kepada mereka cara makan yang baik, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, mengajarkan kepada salah seorang sahabat, yang dimana Rasulullah menyatakan, ya gulam kul semillah, ya, bacalah bismillah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kul mimma yalik, ya, makanlah dengan ada yang di sekitarmu. Ini adab ajar, diajari anak-anak adab-adab yang semisal ini. Dan yang terakhir barakallahu fikum, yang juga penting, ya, butuh perhatian kita, carikan mereka teman-teman yang baik dan lingkungan yang baik pula, ya. Carikan teman yang baik dan lingkungan yang baik. Ini pengaruh di dalam pendidikan dan tarbiyah anak-anak kita. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadisnya, almar ma'aman ahab, seseorang itu akan dibangkitkan dengan yang dia cintai, in syarran fasyar, ya, ketika jelek temannya maka sama-sama jelek. Almar'u ala dini khalilih, seseorang berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhul, maka lihat dengan siapa dia berteman. Berapa banyak ya mereka yang mempunyai kekokohan di dalam agama, yang kita saksikan dari masa ke masa, dari fitnah ke fitnah ya. Tadinya berada di atas keistiqomahan, berada di atas sunnah, dengan berjalannya waktu dan mungkin juga dengan bergaulnya mereka dengan orang-orang yang jelek, maka semakin jauh mereka dari al-haq, semakin jauh mereka dari sunnah ya. Semisal Abu Hasan al-Ma'ribi yang dahulu diketahui sebagai ahli hadis yang mumpuni dan kokoh ya, murid daripada Syekh Muqbil dan diwasiatkan untuk mengambil ilmu darinya. Kemudian karena teman yang jelek pun juga mempengaruhi ya, mempengaruhi kehidupannya sehingga berubah jauh, drastis ya. Berubah condong kepada hizbiyah, condong kepada perkara-perkara yang menyimpang dari agama Allah. Begitu juga Ali Al-Halabi dan yang semisal mereka ya, yang semisal mereka banyak. Contohnya yang terakhir yang mungkin kita semua dengar ya, Muhammad bin Hadi hadanallahu wa iyyah, yang dahulu diketahui sebagai kibar al-ulama yang menjadi rujukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan penyimpangannya dengan sangat cepat. Artinya apa? Hidayah biadillah. Maka kita berdoa kepada Allah, carikan teman yang baik untuk anak-anak kita, dan sebisa mungkin kita tinggal di tempat yang baik sehingga lebih mudah bagi kita untuk ngontrol anak-anak kita ya. Tujuannya apa? Itu tadi ya, sehingga anak kita berteman dengan teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, sudah masuk waktu azan ini ya. Nah, insyaallah kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.